Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah kita mendapatkan penjelasan berkaitan dengan makna kalimah syahadatain Allah ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah, maka urutan berikutnya dari arkanul Islam, rukun-rukun Islam, yaitu salat. Di dalam hadis Jibril disebutkan, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad jelaskanlah kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Al-Islam itu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammada Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, setelah seseorang mengucapkan syahadatain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas salata, engkau tegakkan salat. Sampai akhir daripada hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan wa tuqimas salah, engkau menegakkan salat, maka salat yang dimaksud adalah salat lima waktu. Salat yang dimaksud adalah salat fardu lima waktu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, iqamus shalah, menegakkan salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tuqimas salata, engkau dan engkau menegakkan salat. Apa maksudnya? Ay tuaddi as-salawatil khamsa al-mafrudah fil yaumi wal lailah. Yang dimaksud dengan wa tuqimas salata yaitu engkau fardu yang lima waktu, yang berada atau pada lima waktu, fil yaum wan lailah, ya, sehari semalam. Ini yang dimaksud dengan waktu qimas sholah, ya, menegakkan sholat, ya. Kemudian mama, apa yang qalan hendaknya engkau salat, ya. Inna maqala wa tuqimas shalah, sesungguhnya yang dimaksud yaitu tuqimas shalah, tegakkan salat, bukan sekedar wa antu sholliya, engkau salat, ya. Tetapi ada kalimat menegakkan salat. Li'anna al-maqsuda iqamatus shalah, karena walaysa al-maqsudu suratus shalah, bukan sekedar bentuk salat itu sendiri. Yang dimaksud dengan menegakkan salat tidak semata-mata seseorang menunaikan surah bentuk daripada salat itu sendiri. Seseorang ruku, sujud, bangun, ruku, sujud dan seterusnya, secara penglihatan dia sedang sholat. Tetapi apakah kemudian orang-orang yang sekedar demikian itu masuk dalam kategori wa tuqimas sholah, engkau menegakkan sholat, apakah masuk dalam kategori menegakkan sholat? Maka yang dimaksud dengan wa tuqimas sholah, engkau menegakkan sholat, yang pertama, bi anta tiya biha kama jaa bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau mendatangi sholat tersebut, menunaikan sholat tersebut sebagaimana yang telah datang, yang telah ada dan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat wa tuqimas shalah di dalam hadis Jibril itu harus memiliki unsur bahwasanya sholat yang ditegakkan hendaklah sholat sebagaimana yang dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala liqaulihi hadis hadis riwayat Bukhari, hadis dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini salat. Ya. Jadi kalau kita ingin menegakkan salat, prinsip pertama yang harus dipegang yaitu salat yang kita tunaikan adalah salat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak kaum muslimin ia tidak mengetahui bagaimana tata cara salat yang benar. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang menegakkan ataupun menunaikan salat tidak sebagaimana yang diharapkan, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita kaitkan perintah salat dengan perintah salat itu kan rukun yang kedua dari arkanul Islam. Kalau kita hubungkan dengan rukun Islam yang pertama, yaitu seseorang mengucapkan wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah. Kalimat wa ashadu anna muhammada rasulullah, saya bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensi dari ia mengucapkan, mengikrarkan kalimat sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensi dari ucapan tersebut, konsekuensi dari ikrar tersebut, yaitu ketika ia menunaikan sholat, sholatnya harus dengan tuntunan Rasulullah. Karena makna saya bersaksi bahwasannya Muhammad itu utusan Allah, itu maknanya tajibu ta'atuhu wal iqtida'u bihi. Di antara konsekuensi dia mengucapkan bahwasannya saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Tajibu ta'atuhu. Engkau wajib menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u dan meneladani Nabi sallallahu dan antaranya dalam hal salat. Di antaranya dalam hal salat. Ya. Nabi sallallahu alaihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Seseorang hendaknya ia menegakkan salat sebagaimana salat yang ia lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam melaksanakan salat, begitu juga ketika dia mengajar yang diajar salat yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi kalau kita ingin termasuk orang-orang yang tidak sekedar melaksanakan salat, namun lebih dari sekedar melaksanakan sholat, yaitu menegakkan sholat, unsur pertama yang harus dipahami adalah salat yang kita tunaikan itu harus meneladani salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik kaifiahnya, tata caranya, tata cara salat itu bagaimana? Ya, takbirnya bagaimana? Posisi tangan ketika takbir itu berada di mana? Ya. Setelah menunaikan takbir itu tangan berada di mana? Kemudian bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bacaannya itu apa saja? Ya, itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Karena sebagaimana tadi disebutkan, banyak kaum muslimin yang menunaikan sholat, ya, ia hanya sekedar mengerjakan sholat, tetapi sholat itu tidak sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ya, wa kadzalika ayu salliyaha fil waqti alladhi haddadahu Allahu laha. Demikian juga termasuk iqamatis shalah, seseorang itu menegakkan salat, bukan sekedar dia menunaikan sholat dalam bentuk surah, bentuk sholatnya itu sendiri saja, tetapi ia benar-benar menegakkan sholat. Ayu salliyaha fil waqti, ia menunaikan sholat pada waktunya. Alladhi haddadahullahu laha, yang waktu itu telah Allah tetapkan batasannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan waktu sholat. Qala ta'ala, Allah subhanahu sesungguhnya sholat atas orang-orang yang beriman kitaban mauquta, waktu-waktunya itu sudah ditetapkan. Waktu-waktunya telah ditetapkan. Qala fala yukhaf. Qala li an maksud seseorang menunaikan sholat sebagaimana sholat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Wallahu amaraka. Qala wa qad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal uhibbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala amma man yatasarrafu, adapun menyimpang dari ketetapan waktu salat, dan ia sholat berdasarkan hawanya, berdasarkan hawa nafsunya. Sholat berdasar hawa nafsunya. Mata ma arada wa mata ma qama. Ia mau sholat ketika ia ingin. Ia mau sholat wa ma yang penting dia tidur dulu, dia sholat. Au faragha min syughlihi, atau dia mau menunaikan sholat kalau sudah longgar waktunya, sudah menyelesaikan kesibukannya. Fahadha sholatuhu ghairu sahihah, maka sholat yang seperti ini sholat yang tidak baik. Jadi orang mau sholat, sudah terdengar azan, dia mendengar azan, kondisi saat ia mendengar azan pun sangat-sangat memungkinkan ia bisa memenuhi panggilan azan tersebut. Tetapi orang tersebut dengan santai saja, nanti saja sholatnya. Ini azan duhur jam 12, nanti saja sholatnya jam 1, mau menyelesaikan dulu pekerjaannya. Ya. Ini namanya sholat berdasar hawa nafsunya. Yang menentukan waktu sholat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang, bukan manusia. Dia berkesempatan untuk bisa sholat pada waktu itu, tapi dia menyengaja mengulur-ulur waktu. Yang sebenarnya saat dia mendengar azan, dia bisa bergegas, bersiap-siap, memenuhi panggilan azan, tidak dalam keadaan darurat, sehingga dia tidak bisa memenuhi panggilan azan. Tetapi ia sengaja mengulur-ulur waktu sholat. Ah, nanti saja. Sholat duhurnya sekitar jam 1 atau setengah 2 saja. Ya, sholat di rumah juga enggak apa-apa. Ini bukan orang yang menegakkan sholat. Ini bukan orang yang menegakkan sholat sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menentukan waktu sholat itu siapa? Dirinya kah atau Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah dipanggil untuk sholat, hayya ala sholat, masih juga nawar, nanti saja. Setengah dua saja sholat duhurnya. Nawar. Padahal sudah dipanggil hayya 'ala shalah. Ya. Nah, ini yang disebutkan bahwasannya ya. Amma man yatasarrafu wa yusalli 'ala hawahu. Adapun orang yang menyimpangkan, orang yang kemudian menentukan waktu tu sholat itu berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan keinginan-keinginannya, ya. Maka orang yang seperti ini tidak mengikuti ketentuan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'annahu sholat sebagaimana yang Allah perintahkan. Qala wa inna dan ini banyak sekali kaum muslimin yang seperti ini sholatnya. Yang seperti ini sholatnya seperti ini. Ya. Santri-santri banyak gak yang sholatnya seperti ini? Hei subuh bangun. Ah nanti. Bangun. Malah ditarik selimutnya. Bangun. Ada gak yang seperti itu? Ada gak? Ada gak? Ada enggak yang susah? Hah? Ada enggak? Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa innama shalla salatan ala hasabi hawahu. Ia menunaikan salat, ya. Dia tunaikan salat tersebut atas dasar hawa nafsunya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi apa? Yang dimaksud dengan menegakkan sholat, hendaklah sholat itu meniru, mencontoh, meneladani. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang kedua, ya, min iqamati sholat, yaitu seseorang sholat sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan batasannya. Yang telah Allah tetapkan ketentuan waktu tersebut. Yang ketiga, wa kadzalika min iqamatis shalah. Demikian pula termasuk dalam menegakkan salat al khusyu' fiha. Hendaknya ia tunaikan salat tersebut dengan penuh kekhusyuan. Wahudurul qalbi, dan menghadirkan hati, fokus, konsentrasi. Falladhi yusalli bijismihi, dan orang yang menunaikan salat dengan tubuhnya saja. Walakinna qalbahu ghaibun, akan tetapi hatinya itu ghaib, tidak konsentrasi, tidak fokus. Laisa lahu min salatihi, maka ya, tidak ada salat baginya, ya, illa ma aqala minha wa hadara qalbuhu fiha, kecuali ia berkonsentrasi terhadap salat tersebut atau ia menghadirkan hatinya di dalam salat tersebut. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka salatnya ditunaikan dengan penuh kekhusyuan. Surat Al-Mu'minun ayat ke-1 dan ke-2. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun. Ya. Apa makna lakabiratun? Yakni as-salatu thaqilatun. Salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di dalam menunaikan salatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salat, salat itu terasa lezat. Ketika ia sholat, sholat itu terasa nikmat. Karenanya bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholat, dia ingin selalu menunaikan sholat, sehingga di luar waktu-waktu sholat fardu, sholat lima waktu, dia ingin mendapatkan kelezatan lain, karenanya dia menunaikan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah, masih merasa kurang juga, masih belum puas juga, dia tunaikan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Siang hari dia tunaikan sholat duha, malam hari ia tunaikan sholat tahajud. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kekhusyuan tadi, kelezatan tadi di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di mana ada kesempatan ia bisa menunaikan sholat, baik sholat wajib, yang sholat fardu, ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya, ia akan berusaha untuk bisa menunaikannya. Ini orang-orang yang mendapatkan kelezatan, merasakan kelezatan ketika menunaikan sholat. Qala ya'ni as-salatu thaqilatun ila 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Qala fa innaha takunu 'alaihim wa yataladdhadhun biha. Karena sesungguhnya ketika ia menunaikan salat, sholat itu terasa ringan baginya, terasa mudah baginya, dan ia merasakan kelezatan dengan menunaikan sholat tersebut. Dia merasakan kelezatan ketika menunaikan sholat tersebut. Qala wal khusyu'u wassalatu seperti jasad yang tidak memiliki ruh. Salat yang tidak mengandung kekhusyuan sebagaimana jasad yang tidak ada ruhnya. Wa in kana qad shalla fi dhahir, dan bila mana ia sungguh telah wala ia tunaikan salat secara zahir saja, lakin laisa lahu fiha thawabun, akan tetapi ia tidak memiliki pahala dari salatnya. Seseorang yang salat kemudian tidak khusyuk, sholatnya tetap sah, dan ia tidak perlu mengulangi sholatnya, walaupun sholat tersebut ia tunaikan dengan tanpa kekhusyuan, tanpa hudurul qalb, tidak perlu diulangi sholatnya. Tetapi laisa lahu fiha thawabun, sholat yang ia tunaikan tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan ganjaran dari apa yang ia lakukan. Faqad yakhruju minha wa maka dan tidak ada ajar pahala selamanya. Kenapa tidak mendapatkan pahala dari sholatnya? Li'annahu lam yahdur qalbuhu fiha, karena ia tidak bisa menghadirkan hati, tidak bisa menghadirkan hatinya di dalam sholat, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya. Min awaliha ila akhiriha, dari awal sholat sampai akhirnya sholat. Ya. Dia bertakbir Allahu Akbar. Dia baca, lisannya membaca, tapi pikirannya merancang program. Nanti setelah sholat saya mau kesini, setelah dari sini saya mau kesana, setelah dari sana saya mau kemana, kemana, kemana. Sampai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia lari, ambil kendaraan, pergi sesuai dengan yang direncanakan waktu sholat. Dia tidak mendapatkan ganjaran pahala apapun dari sholat yang ia tunaikan. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Adzan dulu, silakan. Iqamati sholat, termasuk dalam menegakkan sholat yang ketiga, yang pertama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua sholat ditunaikan sesuai waktu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga sholat ditunaikan dan khusyuk, yang keempat wa min iqamati sholat, termasuk dalam menegakkan sholat, salatuha fil masajid ma'al jama'ah, salat ditunaikan di masjid-masjid beserta jama'ah. Terkhusus ini adalah untuk kaum pria, laki-laki. Qala fa innal jama'ah wajibatun, Fa innal jama'ata wajibatun, karena salat berjamaah itu adalah sesuatu yang wajib. Alal a'yan, atas individu, yakni alal ashkhas, atas individu-individu muslim, atas perorangan, sifatnya perorangan. Fa kullu muslim yaqdiru ala huduril masjid, setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk hadir, menghadiri ke masjid, wassalati ma'al jamaah, dan memiliki kemampuan, yajibu alaihi dhalik, maka wajib ia memenuhi ketentuan tersebut. Ia wajib untuk datang ke masjid, ia wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan para a'immah yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar seruan adzan, barang siapa yang mendengar seruan adzan, falam yujib, dan kemudian ia tidak memenuhi seruan tersebut, tidak menjawab seruan tersebut, ya, maksudnya tidak menghadiri seruan tersebut, fala salata lahu, tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali bagi orang yang memang ada udhur, udhur syar'i. Jadi bagi orang, seorang muslim yang mampu hadir di masjid, ia mendengar seruan adhan, dan ia memiliki kemampuan untuk pergi ke masjid, kemudian juga ia bisa menempuh perjalanan ke masjid untuk menghadiri jamaah, maka kalau ia tidak memenuhi seruan adhan, tidak memenuhi panggilan adhan, maka tidak ada sholat baginya, kecuali orang yang udhur. Orang yang udhur, udhur syar'i, dibenarkan ia tidak memenuhi panggilan adzan, sedang safar, atau udzur yang lainnya, misalnya hujan, atau keadaan-keadaan darurat yang tidak mungkin ia bisa memenuhi panggilan adzan tersebut. Seorang dokter bedah, sedang membedah perut pasiennya, sudah dibedah, darahnya kemana-mana, terdengar azan, kata dokternya, saya tunda dulu ini operasinya, saya mau sholat dulu. Ditinggal pasien udah dibedah begitu. Maka dia udzur, harus menyelesaikan, ini menyangkut nyawa manusia. Dia udzur, kondisinya memang darurat. Orang tersebut harus mendapatkan pertolongan di kamar operasi. Maka yang demikian ini adalah udzur. Sesuatu yang memang tidak bisa tidak ia harus melakukan operasi, untuk menyelamatkan pasiennya. Qala walau kana kullu wahidin yusalli fi makanihi au fi baitihi, seandainya setiap orang itu boleh sholat di tempatnya, artinya tidak di masjid, seandainya orang itu boleh sholat di rumahnya masing-masing, limada syuri'al adhan, kalau demikian untuk apa disyariatkannya adhan. Kalau memang setiap muslim itu boleh sholat di rumahnya, kalau memang seorang muslim itu boleh sholat di kedainya, di warungnya, di tokonya, boleh tidak sholat di masjid, lalu untuk apa disyariatkannya azan tersebut? Qala lima lalu untuk apa disyariatkan mengucapkan seorang muslim itu sholat fardunya boleh ditunaikan di rumah, boleh ditunaikan di tokonya, boleh ditunaikan di tempat di mana dia berada, boleh menunaikan sholat di kantornya. Lalu untuk apa disyariat kalimat-kalimat, disyariatkannya kalimat-kalimat, lafad-lafad, hayya ala sholah, hayya ala falah, untuk apa? Kalau ternyata ya, teriakan muadzin tersebut ya, tidak kemudian direspon, tidak kemudian dijawab dengan kaum muslimin datang ke masjid. Lalu untuk apa syariat itu? Syariat azan itu untuk apa? Syariat melafadkan di dalam azan hayya ala sholah, hayya ala falah, untuk apa? Kalau ya, seorang muslim itu boleh sholatnya di rumah, boleh sholatnya di kantornya, padahal kalimat-kalimat hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, yakni ta'alu sallu ma'al jama'ah fi buyutillahi 'azza wa jal. Mari salat, salatlah kalian, mari salat kalian bersama jamaah di rumah-rumah Allah 'azza wa jal, yaitu di masjid-masjid. Illa man kana lahu udhrun, kecuali bagi orang yang memang punya udhur ya. Dia sakit di opname, di rumah sakit ya, tangannya di infus ya, hidungnya ditempeli oksigen ya, makan saja disuapi ya, terus mendengar azan hayya ala sholah, hayya ala falah, udzur ya. Karena dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Dia boleh sholat di kamar rawat inapnya di rumah sakit, boleh, karena ada udzur syar'i. Yang udzur itu di luar kemampuan, di luar kekuasaan dia ya. Ini bagi orang yang memang berhalangan, tidak bisa memenuhi panggilan azan tersebut. Au laisa indahu jamaah, atau ia tidak memiliki jamaah. Au laisa indahu masjidu, atau ia tidak memiliki masjid. Falyusalli fi makanih, maka sholatlah dia pada tempatnya ya. Mungkin saja tidak ada sholat jamaah karena dia sedang ya, lingkungannya adalah lingkungan non muslim, tidak ada jamaah, tidak ada masjid ya, untuk dia bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid. Masjidnya saja tidak ada, jamaahnya juga tidak ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia sholat sendirian di tempatnya. Amma alladhi hawla al-masjid wa yasma'u al-adhan wa huwa mu'afa wa amin. Maka tidak ada solat bagi dia apabila ia solat di dalam rumahnya. Ia solat di rumahnya. Dia mendengar azan. Dia kemudian berada di sekitar masjid. Terdengar suara azan. Maka kalau ia sholat di tempatnya, maka tidak ada sholat baginya. Ini empat hal yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan Hafizahullah Ta'ala terkait kalimat dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tuqimas sholah, dan engkau tegakkan sholat. Apa yang dimaksud dengan menegakkan sholat? Yaitu tadi rinciannya empat perkara yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Menegakkan sholat itu artinya dia sholat sesuai dengan sholat tuntun, sesuai dengan tuntunan sholat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tunaikan sholat, sholat sesuai dengan waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sholat, sholat ditunaikan dengan penuh kekhusyuan. Mungkin saja seseorang punya kelemahan, keterbatasan, mau khusyuk susah, ingat lagi perkara urusan di luar sholat, berusaha lagi, coba untuk khusyuk, pindah lagi pikirannya, berusaha lagi untuk khusyuk, terus dia berusaha untuk khusyuk kalaupun ia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Kemudian yang keempat, hendaklah sholat itu ditunaikan secara berjamaah. Dan banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengerti tentang perkara-perkara yang dijelaskan sebagaimana tadi. Banyak kaum muslimin tidak paham. Tata cara sholatnya jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat burung takbiratul ihram sudah Allahu Akbar. Ketika ada orang yang tidak melafadzkan niat, dikatakannya, kamu enggak niat? Niat itu kan letaknya di hati. Niat itu bukan letaknya di lisan, bukan di lidah, bukan di mulut. Niat itu letaknya di hati. Banyak kaum muslimin yang sholat, tapi kemudian sholatnya tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Banyak kaum muslimin yang menunaikan sholat yang tidak menjaga waktu-waktu sholatnya, tidak dijaga. Waktu-waktu sholatnya tidak dijaga. Bagi seseorang yang menjaga waktu-waktu sholat, ketika dia 10 menit lagi adzan, dia sudah segera berbenah untuk kemudian ambil air wudu, untuk kemudian mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat. Apalagi kalau sholat duhur, dia harus betul-betul mempersiapkan sholat duhur. Kenapa? Karena sebelum sholat duhur dia akan tunaikan sholat sunnah rawatib, ya, sebelum duhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam, kemudian sholat duhur. Setelah sholat duhur dia tunaikan lagi sholat, ya, minimal 2 rakaat, atau kalau mau 4 rakaat juga ada. Ya. Nanti maghrib ditambah dengan sholat rawat ba'da, ya, sholat rawatib, ya, ba'diyah 2 rakaat, sholat isya setelah itu 2 rakaat, sebelum sholat subuh sholat sunnah 2 rakaat. Kalau dihitung dalam sehari minimal 12 rakaat dalam sehari semalam menunaikan sholat sunnah. Dan berdasarkan hadis yang sahih, orang yang menunaikan sehari sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam 12 rakaat, ya, maksudnya adalah sholat-sholat tadi, ya, maka tidak ada lain bagi dia pahalanya adalah jannah, surga. Maka raihlah jannah, raihlah surga dengan menunaikan sholat-sholat sunnah tadi. Ini keutamaan sholat, sholat sunnah. Sehingga dengan demikian kita selalu berusaha untuk, ya, memperbaiki sholat-sholat kita. Sholat-sholat sunnah juga berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang kita tunaikan. Maka sholat-sholat sunnah kita upayakan, kita wujudkan. Sholat-sholat sunnah itu tidak dilakukan, tidak dikerjakan manakala seseorang safar, kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kalau safar, Nabi SAW tidak menunaikan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah, kecuali sholat sunnah sebelum sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan sholat witir. Itu yang beliau tidak tinggalkan, walaupun dalam keadaan safar. Ya. Nah, lantas bagaimana? Saya ingin sekali, walaupun sedang safar, saya ingin sekali sholat sunnah. Ya, dalam hadis yang sahih dijelaskan, ketika orang ini sakit, ketika orang ini safar, sehingga ia tidak bisa mengerjakan kebiasaannya manakala dia mukim. Ketika mukim dia biasa sholat ba'diyah, qobliyah selalu dilakukan. Maka ketika ia sakit, sehingga ia tidak mampu untuk menunaikan sholat ba'diyah atau qobliyahnya itu, atau dia dalam keadaan safar sehingga ia tidak menunaikan sholat ba'diyah qobliyahnya itu, ya, maka ia dicatat tetap mengerjakan sholat-sholat tersebut. Tercatat dia sebagai orang yang tetap menunaikan sholat-sholat tersebut. Walaupun dalam keadaan safar dia tidak melakukannya, tapi ia dapat pahala. Walaupun dia sedang sakit, dia tidak menunaikan sholat-sholat sunnah itu, dia dapat tercatat sebagai orang yang mengerjakannya. Itulah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sedang mukim, serius menunaikan sholat ini dengan penuh kekhusyuan, dengan berusaha khusyuk. Ya. Maka ketika ada udhur, kita sedang safar, manakala kita ada udhur, kita sedang sakit, maka kita tetap tercatat sebagai orang yang menunaikan sholat-sholat yang kita tidak tunaikan tersebut. Itu keutamaan sholat-sholat sunnah manakala kita menunaikannya secara rutin terus-menerus.